Kota tak lagi sama semenjak kau pergi ke Belantara, meninggalkanku dalam status quo. Tersebut sebuah nama depan yang familiar seperti dekat sekali. Ya, itu kamu. Kamu pulang? Pulang.